بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, ini sesi yang ketiga dari kajian Manzuma Al-Mimiyah fil Wasay wal Adab Al-Ilmiyah di pekan yang ketiga dari kuliah kita Mafatih Al-Ilm. Baik, di bait syair yang ke-158 kata beliau, fahiyal mahajjatu fasluk gairu munharifin wahiyal hanifiyatu samha fa'tasimi. Al mahajjah sudah kita terangkan tadi, salah satu dari sifat sunnah. Kemudian yang kedua adalah al hanifiyah, al hanifiyah as samha. Dan ini telah syah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul adyan ahabbu ila Allah azza wajal, agama apa yang paling dicintai oleh Allah azza wajal? Qala, beliau bersabda, al hanifiyatus samha, adalah agama al hanifiyah. Al hanifiyah yang sudah kita terangkan ya, dia lurus di atas tauhid, petunjuk, meninggalkan segala kesesatan, kebatilan dan kesyirikan. As-samha ya. As-samha artinya yang mudah dan gampang. Tidak ada kesulitan, tidak ada hal yang memberatkan padanya. Dan ini dua sifat dari sunnah Nabi, dan itu sifat agama secara umum. Sifat agama secara umum. Dan insyaallah taala akan datang nanti kajiannya terkait dengan masalah keutamaan Islam. Akan datang di salah satu buku di program ini, kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kata beliau, fa'tasimi, berpeganglah kamu dengannya, dengan sunnah itu. Kemudian sifat sunnah yang berikutnya, wahyun minallahi kalqur'ani syahiduhu fi suratin najmi fahfadhu wa la tahimi. Sifat yang ketiga, dia adalah wahyu dari Allah. Wahyun minallah, sama dengan Al-Quran. Al-Quran wahyu, sunnah Nabi juga adalah apa? Adalah wahyu. Ya, bersyirikat dalam hal keduanya adalah wahyu. Tapi kalau Al-Quranul Karim itu yuta'abbad bitilawatihi, berbeda dengan sunnah. Jadi orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran bisa dibaca dalam sholat ya, dijadikan sebagai bacaan yang setiap hurufnya itu dilipat gandakan pahalanya. Berbeda dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi dia secara umum adalah wahyu, sama dengan Al-Quran. Syahidnya berada dalam surah An-Najm. Maka hafallah tentang keutamaan ini atau syahid tersebut, dan jangan kamu keliru. Surah An-Najm maksudnya apa? Firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap dari hawa nafsunya, yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Iya. Dan ketika Abdullah bin Amr bin As menulis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu, maka ada yang mempermasalahkan hal tersebut. Maka Nabi berkata, "Uktub fa walladhi nafsi bi yadihi ma yakhruju minhu illa haqq." Kata beliau, tulislah, demi yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar darinya, maksudnya dari mulutku, kecuali itu adalah kebenaran. Iya, maka hafallah hal tersebut, fahfadhu wa la tahimi, dan jangan kamu keliru. Kemudian kata beliau, khairul kalami wa min khairil anami bada min khairi qalbin bihi qad faaha khairu fami. Dia adalah khairul kalam. Sunnah Nabi itu adalah khair al-kalam, sebaik-baik pembicaraan. Iya. Min khairil anam, dari manusia yang paling baik. Dari manusia yang paling baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baina asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Di sebagian riwayat, "Baina asdaqal hadits kalamullah." Firman Allah. Jadi adalah sebaik-baik petunjuk min khairil anam, dari sebaik-baik manusia. Karena manusia, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid waladi Adam, pemimpin anak Adam, dan dia yang terbaik dari seluruh anak Adam, dari seluruh manusia. Min khairi qalbin, dari hati yang paling baik. Dari hati yang paling baik. Dan ini ada di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud di Musnad Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa taala ketika akan mengutus rasul, maka Allah melihat ke hati manusia. Tidak diketemukan ada hati yang lebih baik daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dipilihlah nabinya sebagai rasul. Kemudian Allah melihat ke hati manusia dan tidak diketemukan hati yang lebih baik daripada hati sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dipilihlah mereka sebagai orang-orang yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang memiliki hati yang paling baik. Hati yang paling baik. Dan di pembahasan sirah itu dibahas ya tentang hati Nabi, bagaimana disucikan ya ketika beliau masih kecil dan ketika beliau sebelum diutus menjadi seorang nabi. Dan ada sebagian riwayat yang menjelaskan ketika kejadian Isra dan Mi'raj itu juga dicuci hati beliau. Jadi hati beliau adalah sebaik-baik hati. Nah, qad qaha khairu fami, yang mana hati ini berucap darinya mulut yang terbaik, yaitu mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi itu sebaik pembicaranya yang paling baik, manusia yang paling baik, hatinya yang paling baik, mulutnya paling baik. Ini pensifatan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disifatkan sifat sunnah yang keempat, wahyal bayanu li asraril kitabi fabil i'radi an hukmiha kun ghairu muttasimi. Kata beliau rahimahullah, hiyal bayan, Al-Quran itu atau sunnah itu adalah bayan, dia adalah penjelas. Penjelas apa? Li asraril kitab, rahasia-rahasia kitab. Iya. Jadi salah satu fungsi dari sunnah adalah al-bayan, menjelaskan. Dia menjelaskan dari Al-Quran. Wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai'. Baik. Ayat yang lain. Litubayyinahu lin-nasi, supaya kamu jelaskan kepada manusia. Jadi sunnah Nabi itu salah satu dari fungsinya adalah menjelaskan tentang Al-Quran, menjelaskan dari asrar Al-Kitab. Ada hal-hal yang sunnah itu menjelaskan Al-Quran, memperkuat maknanya. Dan ada hal-hal yang sunnah itu datang memperlengkap apa yang disebut di dalam Al-Quran. Karena itu di dalam Al-Quran tidak ada rincian tata cara sholat. Adanya di mana? Di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, hendaknya kalian berhenti darinya. Kemudian kata beliau, "Fabil i'radi an hukmiha kun ghairu muttasimi." Berpaling dari hukum sunnah ini, jangan kamu disifatkan seperti itu. Maksudnya hati-hati kamu. Jangan sampai tergolong orang yang bersifat berpaling dari sunnah. Sebab itu berbahaya. Kita sudah sebutkan ya di pertemuan yang telah lalu. Hadith Abi Waqid Al-Laythi, riwayat Bukhari dan Muslim. Tiga orang yang datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya itu dikatakan, "Wa amma Al-akhar fa'arada fa'aradallahu anhu. Dia berpaling maka Allah berpaling darinya. Ya, padahal ini orang dia berpaling meninggalkan majelis. Ya. Banyak kemungkinan ya dia berpalingnya tidak meninggalkan majelis. Kenapa dia meninggalkan majelis? Mungkin dia jahil tidak apa. Tapi subhanallah hukumnya Allah berpaling darinya. Berpaling darinya. Karena itu berpaling dari sunnah itu adalah hal yang sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Nabi, dia ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang pedih. Iya. Kemudian beliau memberikan kaidah, "Hakim nabiyaka wanqad warda sunnatahu ma'al yaqini wa haula asyakki la tahumi." Iya. Ini wasiat yang indah di sini. Tahkim sunnah dan ridha terhadap sunnah disertai dengan keyakinan. Hakim nabiyaka, jadikan nabi sebagai hukummu. Jadi apa yang beliau putuskan hukumnya ke situ. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ikhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah." Apa yang kalian berselisih padanya maka hukumnya kembali kepada Allah. Iya. Dan dari hukum Allah dikembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Tidaklah demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim pada hal-hal yang mereka berselisih padanya. Jadi hakim nabiyaka. Jadikan nabi sebagai hakimmu. Wangkat dan tunduklah. Iya. Tunduk patuh kepadanya. Warda sunnatahu dan ridai sunnahnya. Warda sunnatahu. Dan wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadha Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Barang siapa yang dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, tidak pantas dia punya pilihan yang lain. Dia ridha akan hal tersebut, menerima, tunduk. Mal yakin disertai dengan keyakinan. Yakin terhadap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Wa haula syakki la tahumi. Dan di seputar keraguan jangan kamu dekat-dekat di situ. Jangan kamu berada di sekitarnya. Kemudian kata beliau, wa'udud 'alaiha wa janib kullu muhdatsatin wa kulli di bid'atin yad'uka la na'ami. Ya, gigit sunnah itu dan jauhi segala perkara baru dan katakan kepada pelaku bid'ah yang mengajakmu, ya, tidak ada ia bagi engkau. Tidak ada ia bagi engkau. Maksudnya saya tidak terima dari kamu sama sekali dan saya tidak mau dengar. Ini beliau isyaratkan seakan-akan pada hadith Irbab Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Irbab berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman mu'idatan baligha wajalat minhal qulub wa darafat minhal uyub. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang mendalam. Ya, kata mau'idhah itu sendiri sebenarnya nasihat mendalam sudah ya, tapi ketika disebutkan baligh di sini, ini betul-betul sangat mendalam. Iya. Karena mendalamnya maka bergetar hati-hati itu dan berlinang mata-mata itu. Maka kami berkata, ya Rasulullah, kanaha mu'idhatu muaddi'in fa'usina. Ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan. Maka berwasiatlah kepada engkau, kepada kami. Sebagian riwayat, pamada ta'had ilaina. Apa ahad yang engkau ambil kepada kami, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallah was-sam'i wa kata beliau, "Usikum bi taqwallah was-sam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyi." Saya wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat. Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemerintah. Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi. Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Karena siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin yang mendapat hidayah setelahku. Abdu 'alaiha tamassaku biha wa abdu 'alaiha bin nawajib. Berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Gigi yang paling kuat yang dimiliki oleh manusia itu gigi apanya? Gigi gerahamnya. Ya, demikian dia gigit sunnah itu. Ya, ini pembahasan menggigit dengan gigi geraham. Subhanallah, ada makna yang kuat ya. Pertama, gigi yang paling bagus menggigit itu adalah gigi apa? Geraham. Kalau dia sudah gigit, biasanya kuat, sulit lepas. Ya. Jadi seorang yang ingin berpegang dengan sunnah, itu dia posisikan dirinya sebaik mungkin. Dia tempatkan bagaimana sunnah itu bisa dia jaga. Dia gigit dengan kuat. Maka dia persiapkan gigi yang baik untuk itu. Iya. Jadi kalau ada yang berkata saya ingin berpegang dengan sunnah, tetapi dia tidak menempuh sebab-sebab di situ, dia tidak menjalani sebab-sebab istiqamah di atas sunnah, itu ucapan keluar dari lisan saja, tidak bermanfaat. Tapi harus disertai dengan amalan. Abdu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara baru. Ini yang dikatakan oleh penulis, wajanib kulla muhdatsatin, tinggalkan setiap perkara yang baru. Karena Nabi ingatkan, hati-hati kalian dari perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah apa? Adalah sesat. Baik. Jadi dari seorang berpegang dengan sunnah, sunnah itu akan mengantarnya untuk tunduk kepada Nabi, berpegang dengan hukum beliau, ridha terhadap sunnahnya, tidak ragu, dia gigit dengan kuat, dia jauhi segala bid'ah. Itu makna berpegang dengan sunnah. Iya. Kemudian, jadi ini at-tamassuk bis sunnah wa mujanabatul bid'ah, al-bid'ah. Kemudian terakhir, at-taslimul kamil bis sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Penerimaan yang sempurna terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketundukan sempurna. Iya. Fama lidhi ribatin fi nafsihi harajun mimma qada qattu fil imani min qasami. Fala wa rabbika aqwa zajiran li ulil albabi wal mulhidu zindiku fi samani. Kata beliau, tidak ada bagi orang yang memiliki keraguan pada dirinya, harajun, ada rasa berat, mimma qada, dari apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fil imani min qasami, tidak ada keraguan baginya untuk beriman pada setiap pembagian yang diputuskan oleh Nabi, setiap hal yang diputuskan oleh Nabi. Jadi seorang yang betul beriman, apa yang diputuskan oleh Nabi itu tidak ada keraguan pada dirinya, dia tidak berat menerimanya. Iya. Dalilnya apa? Itu ayat. Fala wa rabbika. Fala wa rabbika. Aqwa zajiran li ulil albabi. Ayat ini fala wa rabbika, sebaik-baik zajir. Sebaik-baik yang menghardik bagi orang yang memiliki hati. Iya, ayat kelanjutannya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, Allah bersumpah dengan dirinya, tidak demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim antara mereka pada hal-hal yang mereka berselisih padanya. Kemudian mereka tidak menemukan haraj, tidak menemukan rasa berat di diri-diri mereka mimma qadait, pada apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan. Inilah orang yang kenal sunnah. Adapun sebaliknya, wal mulhidul zindiq fi samami. Adapun al mulhid az zindiq itu fi samam. Dia tuli dari mendengar kebenaran, tuli dari hal yang baik. Baik. Jadi selesai di sini satu fasal terkait dengan masalah berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fasal berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Baik, di sini ada yang bertanya fi kulli zamanin fatratin minar rusul. Apakah ini tidak salah maksudnya zaman fatrah di antara zaman diutusnya para rasul atau zaman ketika sudah tidak ada rasul? Nah, fatrah di situ bukan maksudnya zaman fatrah ya, jangan setiap kali ada kata fatrah diarahkan kepada masa terputusnya wahyu. Tidak, fatrah di situ dalam arti secara bahasa artinya jarak. Di setiap zaman itu ada jarak, ada kurun tertentu, ya itu tetap ada baqaya dari ahlul ilm, yang tersisa dari ahlul ilm. Demikian. Walaupun sebenarnya itu mungkin ya di ucapan Imam Ahmad, cuman terkait dengan masalah masa fatrah itu tidak bisa kita katakan kita pastikan untuk selain umat Islam hal tersebut. Iya, untuk selain umat Islam. Tapi kalau di dalam pembahasan hadis yang kita kaji, itu terkait dengan masalah umat ini yang dibahas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah bertalaki atau berguru kepada seorang ustaz yang memiliki sanad Al-Quran Hafs An-Asim dari jalur Syatibiyah dalam rangka mengambil sanad? Bersama dengan itu ustaz tersebut berbuat bidah dan membenci dai-dai sunnah. Asalnya seorang itu seperti yang sudah saya sebutkan, mengambil guru dengan tiga tempat syarat yang kita telah terangkan ya. Yang pertama, akidahnya bagus. Yang kedua, manhajnya lurus. Yang ketiga, dia nasih terhadap umatnya, terhadap muridnya. Dan yang keempat, dia ahli di bidangnya. Ahli bidangnya, itu syarat berguru. Ya, kalau tidak terpenuhi, dia cari guru yang terpenuhi syarat. Hanya saja di kondisi darurat, itu kadang dimungkinkan mengambil bidang ilmunya saja. Misalnya di tempat yang tidak ada dari ahli sunnah yang menekuni bidang itu kecuali seorang ahli bidah. Misalnya dia ahli di bacaan saya, diambil bacaannya saya. Atau dia ahli bahasa Arab saya, diambil bahasa Arabnya saya. Misalnya itu dibolehkan, tapi di kondisi apa? Di kondisi tidak ada ahli sunnah, tidak ada yang lain. Ya, masalah membaca. Ahli sunnah itu banyak alhamdulillah yang mengajarkan untuk hal tersebut. Iya. Di Indonesia maupun di selain Indonesia, ya kalau ingin mencari ambil asanid Al-Qur'an dari ahli sunnah ada. Ya, untuk hal itu. Ada dari ustaz-ustaz yang mereka talak mengambil dari guru memiliki sanad periwayatan. Dan di Mekkah itu yang Syekh Mukri'innya yang mengatur kira itu seorang salafi. Iya. Nah, mudah-mudahan di masa mendatang insyaallah itu akan lebih dimudahkan. Mungkin akan datang ahli-ahli kira'ah khusus membimbing kawan-kawan yang sudah hafal Quran, sudah pernah belajar tajwid, nanti didengar bacaannya kemudian diberi sanad. Ya, bersama dengan program nanti. Ada program-program kita kalau berjalan. Makanya kemarin itu kenapa ada dicatat siapa yang menghafal, kemudian kehadiran, itu salah satunya. Jadi kalau misalnya ada program seperti itu, ya yang bagus hafalannya, yang ini yang ada datanya, itu biasanya didahulukan. Biasanya didahulukan. Cuman ya namanya program, sifatnya fadl dan keutamaan, ya disebut di depan kan enggak bagus kan. Ya bagusnya nanti disebut belakangan kalau sudah ada saja. Ya. Tapi enggak apa-apa di bagi kawan-kawan yang ingin lebih giat lagi, ya. Pintu-pintu ilmu itu alhamdulillah terbuka. Jadi cara-caranya, tahapan-tahapannya juga bagus. Sekarang kalau dia ingin misalnya membaca Al-Qur'an, ya. Sekarang ada bentuk talaki jarak jauh online. Dia ikut aja dulu. Jarak jauh talaki online itu langsung dibimbing dari mukrin di Mekkah dan di Madinah. Itu ada programnya terbuka. Iya. Siapa yang mau ikut bisa ikut di situ. Jelas ya? Nanti ke depannya kalau bisa dia bikin program sendiri untuk dirinya, ada yang pergi umroh misalnya, ya. Kan lumayan, dia ambil umroh 1 bulan, kemudian dia baca 30 juz, tiap hari 1 juz. Ya kan? Nah, itu bisa diatur nanti, hubungi saja kawan-kawan yang nanti dibilangin ke gurunya bahwa ini ada orang datang umroh, waktunya terbatas, minta diberi perhatian khusus. Nah, itu bisa diatur nanti. Ya, bisa diatur insyaallah taala. Saya ingat dulu saya talaki Hafs an Asim dari jalan Syatibi itu 1 bulan. Karena gurunya hanya mengizinkan 1 juz setiap hari. Ya. Di yang kedua itu kalau saya enggak salah 17 hari. 17 hari. Karena gurunya masya Allah semangat juga. Ya. Dan saya datang bisa 4 kali sehari. Ba'da subuh, ba'da duhur, ba'da asar, ba'da maghrib. Saya tongkrongin memang gurunya. Ya 17 hari selesai bacaan dari hafalan. Itu dari riwayat Hafs dari Asim dari jalur Thayyibatun Nashr. Dari jalur Thayyibatun Nashr. Apa hukum fotokopi buku yang ada larangan mengkopinya? Seperti hanya mendownload buku dari internet, misalnya difoto atau dari buku aslinya. Ya, ini masalah rumit ya yang kayak gini ya. Ya. Untuk penanya ini bagusnya dia kalau bisa beli buku dia beli buku saja. Pada hal-hal yang terkait dengan penggunaan pribadi itu ada satu sisi dari sisi hukum syar'i perlu dia ketahui, ada satu sisi dari wara' yang juga perlu dia pahami. Nah, ini perlu penjabaran. Ya wallahu taala. Baik. Mungkin sampai sini dulu kita lanjutkan insyaallah taala di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.